Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kita baca bab yang ke-31. Bab al-islah bainan nas. Bab mendamaikan di antara manusia. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, al-islah bainan nas huwa an yakuna baina shakhsain mu'adatun wa baghdha. Islah di antara manusia yakni ketika ada dua orang, ada di antara keduanya permusuhan dan kebencian. Fayati rajulun muwaffaqun faislihu bainahuma. Ketika ada permusuhan di antara dua orang, maka datang seorang yang diberi taufik mendamaikan keduanya. Yuzilu ma bainahuma min adawah wal baghdha, menghilangkan permusuhan dan kebencian di antara keduanya. Ini islah, mendamaikan dua pihak yang berselisih, berseteru, bermusuhan. Dua poin yang beliau sebutkan dan penting kita ketahui. Kata beliau, wa kullama kana ar-rajulani aqrabu silatan bainahum min ba'd fa inna sulha bainahum awqad. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, semakin dekat hubungan dua pihak yang berselisih, semakin dekat hubungan keduanya, maka semakin ditekankan adanya suluh di antara keduanya. Misalnya pertikaian antara al-ab wa ibnuh afdal untuk didamaikan daripada suluh antara seorang dengan yang lain yang bukan kerabat dan bukan ada hubungan nasab. Saudara sekandung misalnya, ada pertikaian di antara keduanya, maka as-suluh bainahuma awqad, lebih ditekankan dibandingkan suluh di antara dua orang tidak bersaudara. Demikian juga sebaliknya, kullama kanati kullama kanatil qati'ah a'zam kana suluh baina mutabaghidaini wa baina mutaqati'ain akmal wa afdal wa awkad. Demikian juga sebaliknya, poin yang kedua, semakin besar dosa atau efek negatif yang ada dari pemutusan hubungan di antara keduanya, maka suluh untuk mendamaikan dua pihak yang saling putus hubungan ini lebih ditekankan, lebih afdal, lebih sempurna. Seorang anak dengan ibunya, atau ibu dengan anaknya. Rasulullah bainahuma afdal akhbal auka dibandingkan yang selain keduanya. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa ayat yang menunjukkan disyaratkannya islah dan suluh itu adalah satu amal saleh. Yang pertama, qala Allah ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada banyak najwa, obrolan yang mereka lakukan. Najwa ini seringnya obrolan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak di hadapan banyak orang. Illa man amar bisadaqatin, kecuali najwa, obrolan yang dilakukan seseorang dengan pihak lain tidak di hadapan orang banyak ini untuk menyuruhnya bersedekah atau untuk berbuat ma'ruf atau ma'ruf atau dalam rangka islah bainan nas. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala an-najwa al-kalamul khafi bainar rajul wa sahibi. Najwa itu adalah pembicaraan yang tersembunyi antara seorang dengan temannya. Fa'aktsarul munajah bainan nas la khaira fiha. Kebanyakan munajah ini, obrolan tersembunyi antara seorang dengan yang lainnya, itu tidak ada kebaikannya. Kecuali dalam ayat ini, illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin. Au sahih dalam ayat ini islah bainan nas. Sengaja mengajak bicara, ya, bainah wa bainah, ingin ngobrol berdua, ya, tidak dihadapan orang banyak. Yang intinya adalah untuk melakukan islah. Dia ajak satu orang yang berselisih ngobrol berdua, selesai dengan itu, yang satu pihak lagi diajak lagi berdua. Ketika kira-kira sudah bisa didamaikan, maka baru dipertemukan keduanya ngobrol bertiga. Ini najwa yang baik. Nah, suluh, mendamaikan dua pihak. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala kata beliau, wa'alam anna sulha bainan nas min afdalil a'mali salihah. Ketahuilah kata beliau, bahwasanya mendamaikan manusia yang berselisih itu diantara amalan salih yang paling afdal. Waqala ta'ala berfirman, wassulhu khair, dan perdamaian adanya suluh itu lebih baik daripada perpisahan. Ini ayat sebetulnya khusus terkait dengan suami istri. Ya, tetapi tentunya yang kita tahu al-ibratu bi'umum al-lafad. Walaupun ayat ini terkait dengan suami istri, tetapi al-ibrah bi'umum al-lafad. Yang dinilai adalah keumuman lafadnya, bahwasanya hukum yang umum suluh itu lebih bagus daripada ya pertikaian, daripada permusuhan. Ayat ini terkait dengan suami yang dikhawatirkan nusuznya, penyimpangannya, atau lebih tepatnya iradnya berpalingnya dari seorang istri. Wa in imra'atun khafat min ba'diha nusuzan aw iradan. Jadi seorang wanita, seorang istri mengkhawatirkan ayah nusuz dari suaminya, atau ada khawatir suaminya berpaling dari dirinya, mentalaknya. Wala junah 'alaihima an yusliha bainahum sulha. Tidak masalah keduanya melakukan islah, berdamai, ya, bermusyawarah bagaimana agar tetap langgeng hubungan rumah tangga keduanya. Wasulhu khair. Dan berdamai, akur, itu lebih bagus. Baik dalam masalah rumah tangga ataupun semuanya. Ada satu faedah terkait dengan ayat ini terima suruh, yaitu kelanjutan ayatnya. Sebutkan wa uhdiratil anfusus suh, dan jiwa itu, jiwa-jiwa itu telah didatangkan, diberi tabiat pada setiap jiwa-jiwa itu as-suh, kekikiran, kebahilan. Sebutkan rahimahullah menyebutkan, disebutkannya firman Allah ini dalam masalah suluh, iya, wassulhu khair. Namun Allah mengingatkan wa khudiratil anfusus suh, jiwa-jiwa itu diberikan tabiat suh, kikir. Ini isyarat, kata beliau rahimahullah, isyarat bahwasanya mesti yang namanya suluh, yang namanya perdamaian, yang namanya iya mencari jalan keluar dengan cara damai, itu mesti ada tanazul, mesti ada yang mengalah dari haknya. Tidak bisa masing-masing menuntut ingin sempurna bagiannya, mesti ada harus yang mengalah. Ya, seperti misalnya suami istri ketika khawatir si wanita ini ada i'rad dari suaminya, maka dia tanazal, seperti yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Ummu Mukminin, ummahatuna Ummuna Saudah radhiyallahu anha. Ya, beliau khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya, maka beliau kemudian menyerahkan harinya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tanazal. Yang penting tetap menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada masalah ya, sengketa, masalah pertikaian, masalah harta, perdata. Tidak mungkin ada islah as-suluh kecuali ada tanazul. Iya, ada masing-masing mengalah dari haknya. Kalau masing-masing ingin sempurna mendapatkan haknya, tidak mungkin ada suluh. Harus ada tanazul. Demikian saya kira. Wallahu a'lam.